hari ini wajahmu muram, tak seperti biasa kau selalu ria. Cobalah kau ingat serta kau fikirkan, abang pernah janji mau belikan apa. Apa ya? Abang lupa? Lupa lagi. Barulah aku ingat kau minta beli gelang. Kalau kau sudah ingat, ayo laksanakan. Engkau memilih kalung atau gelang keroncong, terserah abang saja, oh yang memilihnya. Kau pandai membujuk hatiku. Segera kita pergi saja ke toko, toko pasar baru untuk membelinya. Barulah aku ingat kau minta beli gelang. Engkau memilih kalung atau gelang keroncong, terserah abang saja, oh yang memilihnya. Kau pandai membujuk hatiku. Segera kita pergi.